dan anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Wa ihlal rajul man yuhibbu annahu yuhibbu. Disunahkannya seseorang jika dia mencintai saudaranya, disunahkan untuk mengucapkannya, ya, aku mencintai engkau karena Allah. Disunahkan sekali. Wa madha yaqul, dan apa yang harus diucapkan oleh orang yang diberitahu tentang hal itu. Ini dibahas di bab ini, insyaallah. Saya bacakan apa yang tulis oleh Abu Salim bin Aid al-Hilali radhiyallahu anhu. Al-hubbu wal-buddu billah. Cinta dan benci karena Allah. Kalau kita bisa cinta karena Allah, tentu kita bisa juga benci karena Allah. Tidak mungkin tidak. Ya. Terhadap ahli taat kita cinta. Terhadap ahli maksiat tidak bisa tidak kita benci. Apakah benci di sini kepada orangnya? Orang bilang jangan benci kepada orangnya. Bencilah kepada perbuatannya. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, perbuatan adalah ada pada diri orang itu. Apakah kita tidak benci kepada Abu Jahal? Apakah kita tidak benci kepada Fir'aun, Iblis? Tentu benci. Apakah kita katakan kita tidak benci kepada Fir'aun, Iblis? Kita hanya benci kepada perbuatan Fir'aun, perbuatan Iblis? Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Fitrah manusia. Ketika benci, yang bermaksud tentu orangnya, barangnya, ya, bendanya. Al-hubbu wal-buddu fillah. Cinta dan benci karena Allah ini babun azim min abwabil khair fil akhirah. Merupakan pintu yang besar di antara pintu-pintu kebaikan di akhirat. Pintu yang sangat besar. Di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan karena kita sholat, karena kita puasa, karena kita zakat, karena kita jihad. Nah, di antaranya kita cinta kepada seseorang karena Allah. Lihat. Padahal cinta tidak ada amalannya, kan gitu. Dengan perasaan di hati saja, tapi akan mendapatkan kebaikan yang besar. Ya, nah, tahulah kita dari sini bahwa perasaan seseorang itu akan diganjar. Perasaan seseorang akan dibalas. Ya, ketika kita cinta kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada imam, kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah, kepada orang-orang yang mulia, maka akan dibalas. Sebaliknya, ketika kita cinta kepada ahli maksiat, cinta kepada orang-orang kufar, cinta kepada ahli bidah, maka ini pun akan dibalas. Sudah kita bahas. Wa sababun fi syu'uri bi halawati al-iman fi dunya. Dan menjadi penyebab kita bisa merasakan manisnya iman di dunia. Manisnya iman di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat manisnya, lezatnya makanan, minuman, ya, bidadari-bidadari di surga, ya, pemandangan yang sangat menakjubkan yang belum pernah ada di muka bumi. Itu. Nah, manisnya iman itu di dunia. Itu. Karena di sana tidak ada sholat, tidak usah puasa. Tidak ada yang haram, ya. Tidak ada istilah zina. Itu. Ah, manisnya iman itu di dunia. Kita sholat dan merasakan manisnya, merasakan nikmatnya. Kita jihad dan merasakan manisnya, merasakan nikmatnya. Dan seterusnya, ah, ini di dunia. Ya. Ah, bagaimana caranya? Cintailah sesuatu karena Allah. Bencilah sesuatu karena Allah. Kalau kita bisa melakukan itu, insyaAllah ta'ala kita akan merasakan manisnya iman. Waqad yadullu ba'dunna Sebagian orang menyangka antara tuba wal bukdo min sya'nil qulub, bahwa cinta dan benci ini urusan hati, urusan hati. Wa anna al-insan la yastati'u at-tahakkum fi, maka manusia tidak bisa merekayasa diri, ya, hati tidak bisa merekayasa diri. Artinya, ya, serahkan pada hati kita masing-masing, cinta kepada si fulan, benci kepada si fulan, gitu. Maka disebutkan mereka menyangka dan sangkaan ini keliru. Wa kaifa yurdu 'ala mahabbati hadha wa buddi hadha. Oleh karena itu, kenapa kita disuruh untuk mencintai ini, membenci itu? Padahal itu urusan hati kita masing-masing. Biarkan hati kita, ya, untuk mencintai siapapun dan membenci siapapun. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Di mana letak kekeliruan ini? Wa minal ma'lumi daruratan fil Islam, secara darurat. Dimaksud secara darurat, secara dasar, secara akal yang paling sederhana, ya, di dalam Islam. Annal qalba tabi'un lil 'aqidati wal iman, bahwa hati itu mengikuti akidah dan iman. Hati itu mengikuti akidah dan keimanan seseorang. Faman amana billahi rabban, maka siapa yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan sebagai dan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul, wala budda an tuhibba man yuhibbu Allah, maka tidak boleh tidak engkau harus mencintai orang yang mencintai Allah. Itu tidak boleh tidak, karena terkait, terikat dengan akidah. Mencintai zat yang sama Allah, sama-sama beriman, sama-sama satu agama, sama-sama mengikuti mentauladani satu manusia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi, tentu merasa saling mencintai. Ya, tidak usah jauh-jauh, sama-sama hobi bola misalnya, ya, baru ketemu ngobrol, ya, ada rasa cocok. Sama-sama hobi motor gede misalnya, baru ketemu ngobrol satu, ada rasa ini bukan sekedar motor bola, ya, ajaran keimanan, maka tidak boleh tidak, ya, kecintaan kita kepada sama muslim terikat, ya, baru ketemu kita, tapi menyembah Tuhan yang sama. Ya, beragama dengan agama yang sama, satu akidah, satu tauhid, sama-sama menggigit sunnah Nabi dengan gigit geraham, bagaimana tidak cinta? Pasti ada rasa cinta, walaupun baru tetap. Ya. Walidzalika walhubbu billah walhubbu billah wajibun 'alal muslim. Oleh karena itu, cinta karena Allah, benci karena Allah, wajib bagi kaum muslim. Wajib, ya, dengan perasaan, nah, tentu tidak bisa dihindari, akan seperti itu. Ya. Wa qad haddarna al-Mawla 'azza wa jalla, dan al-Mawla, sang pelindung kita, Allah 'azza wa jalla, mentahdir kita, memperingatkan kita minat tafriti fi hadaini amrain, agar jangan sampai kita menyepelekan dua masalah besar ini, cinta dan benci. Jangan disepelekan, ya, jangan disepelekan. Itu kan urusan hati. Kalau saya tidak bikin-bikin, tapi saya cinta pada si fulan, ya, yang kafir itu, kan bukan maunya saya, maunya hati saya. Tidak bisa, tidak bisa. Karena ada sesuatu, kenapa dia cinta? Ada sesuatu, ada jalannya. Nah, jalannya ini yang haram. Jalannya ini yang haram. Kenapa dia cinta? Terlalu dekat, terlalu akrab, setiap ada dia ditonton, ya, padahal tontonan itu menampakkan aurat, kebohongan yang dijadikan foto cerita. Ya, tumbuh cinta karena itu. Nah, ini jalannya haram. maka hasil cintanya apa? Coba kalau yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita baca tulisannya itu Syekh Albani, Syekh bin Bah, para masyayikh, tidak bisa tidak kita akan cinta kepada para masyayikh ini. Karena yang selalu kita lihat, yang selalu kita dengar. Gitu ya. Jadi tidak datang begitu saja. Gitu. لِأَلَّا يَحْدُثَ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, agar jangan sampai terjadi fitnah dan kerusakan besar di bumi ini, kama jaa fi qawatimil anfaq, bagaimana yang terdapat di akhir surat Al-Anfaq, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, orang-orang kafir itu satu sama lain menjadi wali, menjadi kekasih, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, penolong. Ya, maka tidak boleh kita jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, kekasih kita, tidak boleh. Karena apa? Orang kafir satu sama lain menjadi pemimpin. Maka haram bagi kita menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya, tidak boleh. Illa taf'aluhu fakun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau ini dilanggar, kalau kalian tidak melakukan hal ini, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan terjadi kerusakan. Ya, kita tidak saling mencintai karena Allah, tidak saling membenci karena Allah. Maka campur aduk di situ yang kafir dan muslim ada di kelompok sini, yang kafir dan muslim ada di kelompok sana, dua-duanya tawuran, bercampur di situ. Ini buruk sekali. Ini buruk sekali, ya. Beda kampung. Ya, tawuran, lempar-melempar, ya, keluar darah. Yang kampung A ada muslim, ada kafir. Yang kampung B ada muslim, ada kafir. Lihat. Jadi cinta mereka kepada kampungnya melebihi cinta mereka kepada agama. Ya. Kalau kampung sana kafir semua, kafir kampung sini muslim semua, nah, mending, ya, muslim lawan kafir semua. Ya, tapi ini tidak, bercampur di sini. Sekolahan ini tawuran sama sekolahan situ. Ya, sekolahan ini ada yang muslim, ada yang kafir. Yang sekolahan situ ada yang muslim, ada yang kafir. Ini buruk sekali. Sangat sangat merendahkan Islam. Islam menjadi rendah. Ya, yang besar apa? Sekolahannya, kampungnya, bangsanya, gitu ya. Wal mar'u qad yuhibbu akhar limalihi. Kadang seseorang mencintai orang lain karena hartanya. Ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Seperti itu manusia. Au jamalihi, atau karena kebagusan rupanya, karena cantiknya, karena tampannya, au hasabihi, karena hasabnya, keturunannya, ya, atau karena umurnya, atau kemaslahatan pribadi, keinginan pribadi, atau masalah dunia, atau masalah yang lain, banyak banyak yang menyebabkan seorang cinta kepada orang lain. Ya, wa kullu hadhihi jawabi' wal a'ar mamdhusatun fil Islam, dan semua yang dipaparkan di atas ini, cinta karena itu semua ini dibenci di dalam Islam. Ya, dibenci di dalam Islam. Alladhi haddada dafi'a lil hubbi wal hubbi huwa ad-din. Maka Islam menjadikan alasan satu-satunya saling mencintai dan saling membenci ini adalah karena agama. Karena agama. Jadi bagaimana kalau kita cinta kepada ibu kita, bapak kita yang dia Kristen misalnya, maka dilihat apa letak cintanya itu. Karena kalau dia cinta kepada ibunya, tetapi tidak sampai membantu ibunya dalam kekafirannya itu, misalnya mengantarkan ke gereja dan seterusnya, maka ini boleh. Maka ini boleh. Karena tidak bisa tidak, seorang anak tidak bisa menghilangkan rasa cintanya kepada ibunya, kepada bapaknya, mustahil. Lihat Nabi Ibrahim, apakah tidak cinta kepada bapaknya? Tentu cinta. Tentu cinta. Tapi cinta Ibrahim kepada bapaknya yang kafir tidak menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal-hal yang haram. Kita masih ingat bagaimana al-wala wal-bah. Ya, ada sesuatu yang dianggap wala, tetapi sebetulnya tidak wala terhadap orang kafir itu. Ya, sepertinya wala ketaatan. Ya, tetapi tidak. Apa? Ya, itu tadi. Dia akrab, dia cinta kepada bapak ibunya yang non muslim itu. Ini bukan wala. Ya, asal dia masih barok dari kekufuran bapak ibunya. Walaupun dia tidak sanggup untuk mendakwai bapak ibunya. Dakwah kepada orang tua kan tidak wajib. Kalau dia mendakwai tentu itu hal yang sangat utama sekali. Apabila, apalagi kalau bapak ibunya masuk Islam, maka lebih baik dari pemerintah. Lebih baik dari unta-unta merah. Harta yang sangat banyak besar. Ya. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali bertanya menjelang perang Khaibar, apakah aku harus bantai mereka semua ya Nabi? Nabi menjawab, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada satu orang lewat engkau. Satu orang lewat engkau, lewat ceramahmu, lewat dakwahmu, orang bisa masuk Islam diberi hidayah oleh Allah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta-unta merah, ternak yang banyak sekali, harta yang sangat banyak. Ya, tetapi tidak wajib. Keutamaan besar ini tidak wajib. Maka kalau kita tidak berhasil mendakwai orang tua kita, mertua kita dan seterusnya, kita tidak berdosa. Ya, yang penting kita tidak menyokong kuburannya, tidak mengantarkan dia ke gereja, tidak membantu bid'ahnya. Ya. Mana wala yang haram, yaitu membantu pekuburan karena terbawa cintanya kepada orang tuanya, maka dia tidak tega membiarkan bapak ibunya pergi ke gereja sendiri karena sudah tua lalu diantarkan. Nah, ini haram, ini berdosa, belum kufur, belum kufur, ya, belum kufur. Akan menjadi kufur kalau dia walaknya kepada orang-orang kafir lalu menjadikan sejajar antara Islam ini dengan non-muslim sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh ikhwan muslimin Hasan Al-Turabi, ya, di Sudan, ya, ingin menyatukan antara muslim dengan Yahudi dengan Nasrani, ya. Nah, ini walak yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekufuran. Walak yang menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Karena dia cinta kepada non-muslim, lalu disejajarkan. Dia enggak tega kalau orang-orang Nasrani, orang Yahudi sakit hati. Dibilang orang kafir, dibilang non-muslim, dibilang kekal di jahanam selama-lamanya. Dia enggak tega. Ya. Maka ayat itu disembunyikan, hadis itu disembunyikan, yang ada disatukan. Ini wala yang menyebabkan kekufuran. Ya. Karena menyamakan antara Islam dengan non-muslim. Maka bagaimana orang yang meyakini bahwa dalam hal tertentu ajaran Kristen lebih baik daripada Islam, Yahudi lebih baik dari Islam, kali ini lebih kufur lagi. Karena kufur kan bertingkat-tingkat. Kufur bertingkat. Kekufuran Abu Jahal tidak sama dengan kekufuran Fir'aun. Kekufuran Fir'aun tidak sama dengan kekufuran Iblis. Kekufuran bertingkat. Walidhalika fal muslimu la yuhibbul mar'a illa lidinihil haq. Oleh karena itu, seorang muslim tidak mencintai seseorang kecuali karena agama yang hak. Ya. Sekali lagi, ini cinta di dalam agama kita. Bukan di dalam kefitrahan kita seperti tadi, cinta kepada bapak ibu. Wala yughidhuhu illa lidinihi al-batil. Dan tidak membenci seseorang kecuali karena agamanya yang batil itu. Maka tidak bisa tidak. Tentu kita benci kepada non-muslim. Kita benci kepada kekufuran. kita benci kepada orang-orang kafir. Tidak bisa tidak. Adapun kebencian itu kita wujudkan dengan cara membantai mereka, memukul mereka, menendang mereka, membunuh mereka, nah, ini tidak boleh. Ya, kecuali dalam perang. Walidzalika alaihi an yuhibbal anbiya wal awliya wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Oleh karena itu dia harus berusaha, ya, harus ada pada dirinya cinta kepada para nabi, cinta kepada para wali. Para wali yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu wali. Beriman dan bertakwa, wali siapapun dia. Ya. Maka wali ada berapa? Jadi ada ribuan, jutaan. Ya. Bagaimana wali dibatasi 9? Ya. Berarti yang beriman dan bertakwa cuma 9 orang? Oh, wali banyak. Lebih tinggi mana, wali atau ulama? Jauh ulama. Ulama harus hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Muslim, seterusnya. Ya. Walaupun ada beberapa ulama yang tidak hafal misalnya. Ya. Tapi dia tahu tempatnya, faham dan seterusnya. Wali tidak. Wali tidak harus faham tentang ilmu faraid, tidak harus faham tentang ilmu-ilmu mustalahul hadis misalnya. Yang penting dia beriman, tidak syirik, dan bertakwa melaksanakan perintah yang wajib, menjauhi larangan yang haram. Ini wali. Ya. Dan wali tidak harus punya karamah. Lihat para sahabat, wali semua. Lihat para ulama, lihat para tabi'in, tabi'ul tabi'in, wali semua. Tapi tidak semua punya karamah. Bisa dihitung sahabat yang punya karamah. Ya, tidak seperti omongan orang, wali punya karamah. Sebentar sholat di sini, sebentar sholat di Mekah. Ya, Jumatan enggak kelihatan kemana, Jumatannya di Mekah. Ya, ini kadzab, dusta. Ya, enggak tahu mereka bedanya 4 jam. Kita mau Mekah kan bedanya 4 jam. Ya, kalau memang sholat di sana, bisa sholat di sini juga. Kan tidak sama Jumatannya. Ya, ini dusta. Wasiddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang benar. Ya, yang terbesar adalah Abu Bakar. Wasyuhada shalihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, tentu kita cinta kepada mereka. Li'annahum qawlu bima yuhibbullah, karena mereka melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Para nabi, para wali, para siddiqin, para syuhada, para shalihin melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Tentu kita cinta kepada mereka. Fa huwa yuhibbuhum lahu. Ya, maka dia harus mencintai orang-orang itu karena Allah. Ya, kita cinta kepada mereka karena Allah. Wa hadza min tamami hubbihi lillah. Ini kesempurnaan kecintaan dia kepada Allah, kesempurnaannya di sini. Karena apa? Fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Karena cinta kepada orang yang dicintai oleh si mahbub yang kita cintai, dalam hal ini Allah, ya, ini bagian dari, ini merupakan kesempurnaan cinta kepada al-mahbub yang kita cintai, dalam hal ini Allah. Ya, misal kita cinta kepada fulan, ya, cinta fulan. Nah, si fulan ini suka sama si A. Ya, saking cintanya kita kepada si fulan, kita ikut cinta kepada si A. Ya, jangankan orang, benda, sampai benda. Lihat para sahabat, begitu Nabi menyukai sesuatu, ya, para sahabat secara fitrah ikut menyukai itu. Yaitu, ini bagian dari kesempurnaan cinta. Ya, Nabi menyukai makanan tertentu, para sahabat secara fitrah, ya, karena saking takzimnya kepada Nabi, itu saking cintanya kepada Nabi, maka ikut mencintai makanan itu. Ya, ini cuma makanan, minuman yang merupakan selera. Bagaimana kalau orang? Ya. Nabi cinta kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi cinta kepada Fatimah, Nabi cinta kepada Ahlul Bait, maka wajib kita mencintai mereka. Nabi cinta kepada Abu Bakar, Nabi cinta kepada Umar, Nabi cinta kepada Aisyah, ya, kita wajib mencintai mereka. Bandingkan dengan orang-orang Syiah Rafidah, Nabi cinta sekali kepada Abu Bakar dan putrinya Aisyah. Orang-orang Syiah Rafidah begitu bencinya kepada Abu Bakar dan Aisyah. Maka buruk sekali perasaan diri orang-orang Syiah itu, membenci apa yang dicintai oleh Nabi. Aneh sekali ya. Maka orang-orang sampai ikut-ikutan Syiah Rafidah membenci Abu Bakar, membenci Aisyah, bodoh sekali. Sangat-sangat bodoh sekali. Ya. Wa yubghidul kuffara wal munafiqina wa ahla al bid'ah wal ma'asi. Dan tidak boleh tidak kita pun membenci kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang ahli maksiat. Tidak bisa tidak. Apa? Orang lihat ini terbaik. Kuffar bukan kufur, bukan kekufuran, orang kafir, al munafik bukan nifaq, bukan kemunafikannya, tapi munafik. Isim fa'il pelakunya, ya ahli bid'ah pelakunya, bukan bid'ahnya. Gitu ya al ma'asi, ya ahli maksiat. Jadi orang tidak bisa dipisahkan. Ya, yang seperti orang-orang filsafat yang mengatakan jangan orangnya yang kita benci, tapi perbuatannya tidak bisa. Tidak bisa. Karena filsafat ini ilmu yang datang bukan dari Allah, maka akan bertentangan dengan fitrah manusia. Ilmu yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia adalah ilmu yang datang dari Allah, satu-satunya zat yang paling tahu tentang manusia. Ya. Li'annahum fa'alu ma yaqrahullah. Karena mereka melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Tentu kita ikut membenci mereka. Wa huwa yubghiduhum billah. Dengan demikian dia, kita telah membenci mereka karena Allah. Ya. Wa man fa'ala dzalik faqad ahabba billah wa abghada billah. Barang siapa yang melakukan itu semua berarti dia telah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Wa man ahabba billah wa abghada billah. Dan barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, faqad istakmala al-iman. Berarti telah sempurna imannya. Dalam hal ini ya, sempurna dalam hal ini. Ya, dalam hal cinta dia sempurna. Kalau dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, ya dalam hal itu kurang keimanannya dalam masalah ini. Gitu. Wa tamassaka bil urwatil wuthqa allati lan fisama laha. Dan dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ya, fa hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka orang seperti ini cukup bagi dirinya apa Allah. Tidak perlu lagi yang lain. Cukup Allah. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Dan ucapan ini diucapkan oleh dua manusia terbaik. Dua manusia terbaik di muka bumi. Siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ucapannya sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, persis. Persis. Padahal dua-duanya tidak ketemu. Ya, berada dalam waktu yang sangat jauh. Tapi karena dua-duanya diajari oleh zat yang sama, Tuhan yang sama, Allah Rabbul Alamin, maka ucapannya sama ketika mereka berdua dalam keadaan mara bahaya. Ya, Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat itu ketika detik-detik menjelang dibakar. Detik-detik menjelang dilemparkan ke api. Ucapan yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami, Dia sebaik-baik lindung. Bahkan diriwayatkan Ibrahim didatangi oleh Jibril. Dan Jibril bertanya, tidakkah engkau minta sesuatu? Tidakkah engkau butuh sesuatu? Tidakkah engkau berdoa? Ya? Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala. Kalau yang dimaksud, aku butuh engkau, aku butuh bantuanmu, aku butuh pertolonganmu ya Jibril. Enggak. Tidak. Lihat tauhidnya Nabi Ibrahim. Jibril saja tidak diharapin pertolongannya. Ya, Jibril saja tidak diharapkan pertolongannya. Bagaimana lihat hari ini, ya, orang-orang ditolong jin aja bangganya telah mati ya, jin, ya, setan, niroro kidul. Lihat Nabi Ibrahim, tidak butuh pertolongan Jibril, hanya Allah lah satu-satunya pertolongan yang diharapkan oleh Ibrahim. Alaihissalatu wassalam, Khalilullah, Khalilur Rahman. Maka keutamaan terbesar adalah keutamaan tauhid. Kuatnya akidah seseorang terhadap kekuatan Allah, sikap terhadap Allah, ini keutamaan melebihi salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Tentang salat puasa kita dengan para sahabat yang sama, salat lima waktu, puasa Ramadan. Ya, maka yang berbeda itu apa? Kesikohan para sahabat kepada Allah, keyakinan sahabat terhadap Allah, ini yang jarang kita miliki. Ya. Dari kita masing-masing apa iya ya? Betul ini perusahaan haram ya. Tapi gimana kalau saya keluar? Anak istri saya makan apa? Subhanallah, ucapan yang sangat buruk. Ya, makan apa katanya? Ya, seolah dunia ini sempit sekali. Seolah kalau dia keluar dari perusahaan haram itu jadi enggak makan. Ya, seolah dia yang mengatur rezeki, dia lupa bahwa Ar-Razik sang pemberi rezeki satu-satunya Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah. Tidak ada yang menanggung rezeki seluruh makhluk Allah Rabbul Alamin, bukan kita, bukan perusahaan kita. Nah, ketikohan kita ini yang kurang. Jauh dibanding dengan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Salat berjamaah di masjid. Ya, ngaji rutin. Ya, menghidupkan sunnah Nabi secara zahir, tapi dalam ketikohan remeh sekali, kecil sekali, ringan sekali. Ya, kemana ini? Kita mengikuti para sahabat. Kita mengikuti akidahnya para sahabat. Ketikohan para sahabat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Lihat Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami sebaik-baik penolong. Ya. Detik-detik menjelang beliau dibakar. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mengucapkannya ketika beliau dalam keadaan terdesak di Madinah. Tiga kelompok besar sudah sepakat untuk menyerang beliau dan para sahabat. Kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ditambah kekuatan dari orang-orang musyrik yang di Arab ya, yang belum masuk Islam, ditambah orang-orang munafik yang ada di Madinah ya, ahli kitab Yahudi yang ada di Madinah. Tiga kekuatan besar ini bersatu untuk menyerang beliau dan para sahabat ya. Beliau mendengar hal ini, rencana ini, ucapan yang keluar dari mulut beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, Dia sebaik-baik penolong. Ya, dengan dua kalimat ini, dua peristiwa itu, dua mara bahaya yang dihadapkan dua manusia termulia ini hilang. Ya, Nabi Ibrahim selamat dari api dan Nabi Muhammad SAW selamat dari kepungan, pengeroyokan tiga kelompok besar. Ya, bahkan Allah Rabbul Alamin memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin dalam perang ini dan berakhir dengan dibantainya orang-orang Yahudi setelah selesai perang itu. Ya. Wa'alam ayyuhal akh, ketahuilah wahai saudaraku, anna al-hubba fillahi wal-bughdha fillah, bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah, laisa huwa muwalatul mu'minin, ini bukan wala, bukan wala itu. Wal bara minal musyriki, bara dari orang-orang musyrik, bukan. Ya, artinya mentang-mentang dia cinta kepada mentang-mentang dia cinta karena Allah, benci karena Allah, maka otomatis dia wala dan bara belum. Ya, atau sebaliknya, ketika dia wala dan bara, maka dia pasti cinta karena Allah, benci karena Allah. Tidak. Ya, min wujuhin, karena beberapa sebab. Dua sebab beliau bawakan. Yang pertama, al-wala'u wal-bara'u aslun, bahwa wala dan bara, wala ini kecintaan kita, kebersamaan kita kepada kaum muslimin, Allah dan Rasulnya. Ya, loyalitas. Wal-bara' lepas diri. Al-wala' wal-bara' ini asal. Asalnya. Ya, asasnya. Gitu. Wal-hubbu wal-hubbu sama. Sedangkan cinta dan benci ini kesempurnaannya. Ya. Walaupun dia tidak ada rasa cinta, tetapi dia berusaha untuk masuk ke kelompok kaum muslimin, maka dia sudah melakukan wala. Walaupun dia ada rasa cinta kepada orang-orang itu, ya, karena memang teman lama, ada rasa cinta, sulit untuk menghilangkan. Ya, tetapi dia tidak ikut orang-orang itu, ya, melaksanakan kebaktian misalnya, karena dia baru saja masuk Islam. Dia tidak bisa melepaskan kecintaannya pada orang-orang lamanya. Fitrah manusia, kan? Nah, detik itu dia sudah bawa. Walaupun dia belum ada rasa benci. Karena kan tidak mudah untuk segera menghilangkan kecintaan kepada orang-orang lama kita, ya, dan menghilangkan kebencian dan menjadikan kebencian kita ini kepada orang-orang tersebut. Tidak mudah. Nah, maka yang terpenting pertamanya al-wala' wal-bara' ini perbuatan. Ya. Ketika dia tidak ikut ngumpul-ngumpul ketika mereka melakukan maksiat, ini sudah bara'. Bagaimana ketika mereka makan-makan biasa, ngopi biasa, kita ikut serta, ini pun belum dikatakan wala'. Ya. Jadi wala' dan bara' betul-betul dalam keadaan maksiat. Ya, kalau kita sudah mengikuti kemaksiatan mereka, berarti kita belum bara. Kita masih wala kepada mereka. Gitu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz yang membela Abdullah bin Ubay, karena satu suku, ya, Khazraj, ya, tidak menghilang, hanya enggak suka saja melihat si fulan ini mau membunuh Abdullah bin Ubay, ya, bin Salul, ya, dengan beberapa ucapan yang menunjukkan seolah dia enggak suka kalau Abdullah bin Ubay ini dibunuh. Nah, Nabi mendengar dan Nabi tidak menyalah. Ya. Nah, kecuali kalau dia mengatakan kalau sampai dia dibunuh akan aku halangi. Ah, ini. Tapi hanya ada rasa yang menunjukkan dia tidak suka. Gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa perasaan di hati yang tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan yang jelas haram, maka tidak disebut sebagai wala. Ya. Yang kedua, al-hubbu wal-bughdu min lawazimil wala wal bara. Cinta dan benci ini merupakan lawazim, ya, lazimnya al-wala wal bara. Ya. Jadi cinta dan benci ini adalah terusan dari wala dan bara. Ya, walaysa bil 'aqd, tidak sebaliknya. tidak sebaliknya. Maka ketika cinta dan benci ini memang sudah betul-betul karena Allah, otomatis. Tetapi tidak sebaliknya, ketika kita melakukan wala dan bara, otomatis kita langsung cinta karena Allah, benci karena Allah, tidak otomatis, tidak semudah itu. Ya. Yeah. Maka yang harus kita perhatikan pertama kali apa? Wala dan bara dulu. Wala dan bara dulu. Ketika kita ini sudah lulus, sudah ada pada diri kita, dengan kehendak Allah, insya Allah lama-lama kita akan benci kepada kekufuran ini, kemaksiatan ini, walaupun dulu sempat 15 tahun kita berada di situ, karena kita baru saja tinggalkan seminggu, ya tidak bisa kita hilangkan rasa cinta ini, ya biar kita apa? Nanti setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, nanti kebencian itu akan muncul. Kecintaan kepada sama muslim akan muncul, kebencian kepada non muslim akan muncul, walaupun dia dulu mencintai, gitu ya. Kemudian Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.